Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberi banyak kenikmatan dan karunianya, yaitu diantaranya adalah kenikmatan al-iman, kenikmatan al-islam, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang begitu banyak kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Baik, pada pertemuan sore hari ini insyaAllah kita telah memasuki hari ke-14 dari bulan Ramadan. Telah berlalu 14 atau telah berlalu 13 hari dari bulan Ramadan, yang mana waktu terasa begitu cepat, tanpa terasa kita telah masuki pertengahan bulan Ramadan, yang mana tentunya hendaknya kita terus mengoreksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah menggunakan waktu-waktu kita selama bulan Ramadan ini dalam perkara kebaikan. Sudahkah kita memperbaiki diri kita dalam bulan Ramadan ini? Maka jika masih belum, maka hendaknya kita untuk terus memperbaiki, semakin meningkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus bersegera sebelum habisnya bulan Ramadan ini, yang mana bulan ini adalah bulan yang penuh barakah. Merugi orang-orang yang tidak bisa menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Merugi dan merugi. Berapa banyak orang yang tidak Allah berikan karunia, berapa banyak orang yang tidak mampu masuk dalam bulan Ramadan. Berapa banyak pula orang yang dia tidak bisa mendapati akhir bulan Ramadan. Maka selama kita masih diberikan waktu dan umur, hendaknya kita menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Dan berapa banyak pula manusia yang tidak bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin dalam keadaan dia masih berada di bulan Ramadan. Dia bisa menemui bulan Ramadan sepenuhnya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan faedah apapun dari bulan Ramadan tersebut. Maka inilah orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktunya. Dia telah menyia-nyiakan waktunya, padahal waktu yang mana ini merupakan bulan yang paling mulia, bulan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seseorang terus bersegera dalam melakukan amalan saleh, tidak bosan-bosannya dia untuk meningkatkan taqarrub dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan yang mulia ini, dengan melaksanakan amalan-amalan saleh, dan melaksanakan amalan-amalan saleh, perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang telah kita ketahui, tema pembahasan kita pada pertemuan kali ini biidnillah tentang permasalahan perkara-perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, perkara yang membatalkan puasa. Di sana ada beberapa perkara yang jika dilakukan maka puasa seseorang akan rusak dan batal. Dan insyaallah kita akan mengambil dari kitab Fiqh Muyassar terkait pembahasan yang akan kita baca ini. Tapi sebelum itu, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa as-saum merupakan perkara yang Allah wajibkan kepada umat ini dan juga umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasa itu hukumnya wajib, wajib bagi orang yang mampu, yang tidak ada halangan, wajib bagi dia untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dan juga puasa merupakan rukun daripada rukun Islam yang lima. Dan tentunya seseorang, jika ada seorang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ini hukumnya kafir. Hukumnya kafir orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan. Karena kewajiban puasa di bulan Ramadan ini merupakan perkara yang maklum, yang sudah diketahui dalam agama Islam dan telah ma'ruf. Seorang muslim pasti mengetahui tentang kewajiban puasa ini. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa, hukumnya kafir. Kemudian barang siapa pula yang tidak melaksanakan as-saum, tidak berpuasa dengan sengaja, tidak berpuasa di bulan Ramadan atau satu hari dalam bulan Ramadan tanpa udzur, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar dan wajib bagi dia untuk bertaubat, tetapi tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadha. Tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadha. Dia cukup untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa udzur dengan sengaja. Dia telah melakukan dosa besar yang wajib bagi dia untuk bertaubat, tetapi tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Kemudian pembahasan kita adalah mufsidat as-shaum, pembatal atau perusak perkara-perkara yang merusak as-shaum dan membatalkan as-shaum. Poin yang pertama adalah al-akl wasyurb. Pembatal puasa yang pertama adalah al-akl wasyurb, makan dan minum di bulan Ramadan atau saat berpuasa. Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan dan minumlah sampai telah jelas bagi kalian khayt al-abyad, yaitu fajr, yaitu fajar subuh, dari al-khayt min al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, yani sampai waktu fajar. Thumma atimmu siyama ila al-lail, thumma atimmu siyama ila al-lail. Dari sini menunjukkan bahwa seorang yang berpuasa dalam ayat ini tidak boleh makan dan minum sampai waktu maghrib, dari fajar sampai waktu maghrib. Kemudian juga dari hadis, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang yang berpuasa itu dia meninggalkan makanannya, minumannya, wa syahwatahu, yakni melakukan hubungan. Dia meninggalkan al-jima' wa syahwatahu min ajli, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang berpuasa, meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama sepakat bahwa makan dan minum ini merupakan pembatal di antara pembatal-pembatal puasa. Kemudian tidak ada bedanya pula antara makanan yang dimasukkan dari rongga hidung atau dari mulut, selama itu masuk ke dalam lambung atau perut, ini membatalkan puasa. Selama yang dimasukkan itu masuk ke dalam lambung atau perut, maka ini membatalkan puasa. Seperti juga misalnya suntikan yang terkandung padanya gizi atau asupan makanan, maka ini membatalkan puasa. Suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dalam rangka untuk mengganti makan, untuk menguatkan badan kita, maka ini membatalkan puasa. Adapun suntikan yang jenisnya hanya untuk pengobatan dan tidak ada unsur zat gizi atau asupan makanan, maka di sini menurut fatwa para ulama tidaklah membatalkan puasa. Demikianlah fatwa Syekh Sa'di dan juga Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala, bahwa suntikan itu dibagi menjadi beberapa bagian atau tiga bagian. Suntikan yang sifatnya hanya untuk kulit saja, kemudian juga suntikan yang untuk pengobatan saja, tidak ada unsur makanan atau mengganti makanan dari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh tersebut, maka di sini ini tidak membatalkan puasa. Tetapi jenis suntikan yang sifatnya ada zat-zat makanan atau bisa untuk menggantikan makanan yang dengannya dia kenyang, tidak terasa lapar dengan suntikan tersebut, maka di sini membatalkan as-shaum. Kemudian pula tidak ada bedanya pula antara memakan sedikit maupun makan yang banyak. Baik itu sedikit dia makan, satu biji, dua biji, sesuatu yang sedikit dia makan ini membatalkan puasa. Atau berapa tetes minuman, jika dia minum, maka ini membatalkan puasa. Tidak harus makanan itu banyak atau sedikit, atau minuman itu banyak atau sedikit. Selama itu dia makan dengan sengaja, baik itu banyak maupun sedikit, maka ini membatalkan as-shaum. Demikian pula menurut pendapat yang sahih, bahwa tidak ada bedanya antara suatu makanan yang bisa dimakan maupun benda yang tidak bisa untuk dimakan. Ini membatalkan puasa. Dia makan benda-benda yang tidak bisa dimakan, misalnya seperti kayu atau benda yang tidak layak untuk dimakan, ini juga membatalkan puasa menurut pendapat yang sahih, karena ini masuk ke dalam al-jauf, masuk melewati al-jauf, dan ini membatalkan as-shaum. Inilah pembatal pertama, yaitu al-akal wasyurub, makan dan minum dengan sengaja. Perlu catatan penting, yaitu dengan sengaja. Maka jika tidak tanpa sengaja, maka di sini tidak batal puasanya. Jika seorang makan dan minum tanpa disengaja, lupa dia di siang hari bulan Ramadan dia makan atau minum, dan tidak disengaja hal tersebut karena lupa atau tidak sadar dia makan dan minum tanpa sengaja dia, maka di sini tidaklah membatalkan puasa berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, atau dari hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumah, kata Rasul, maka jika dia ingat, maka hendaknya dia untuk menahan puasanya, menyempurnakan puasanya, tidak berpengaruh makan dan minum dia karena dia lupa. Kemudian kata Rasul, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah memberikan makanan dan minuman untuk dia. Maka itu merupakan pemberian makanan dan minuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang lupa. Maka tidak batal puasa seseorang jika dia makan dan minum tanpa disengaja. Baik itu makan yang banyak atau makan yang sedikit, jika seorang lupa dia kemudian dia sudah makan banyak, dia berapa porsi dia habiskan, sudah kenyang, kemudian setelah itu baru dia ingat, baru dia ingat setelah itu, oh ya, saya ternyata puasa hari ini, maka tidak batal puasanya. Itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan bagi dia makan dan minumannya tersebut, dan dia tidak mengapa terus melanjutkan puasanya dan tidak membatalkan puasanya. Kemudian permasalahan, apakah jika seorang muslim di bulan Ramadan melihat ada saudaranya yang makan dan minum, apakah dia menegur? Misalnya ada seseorang yang lupa, dia sedang berpuasa, lupa makan dan minum, kemudian ada saudara yang lain yang melihat hal tersebut, apakah dia harus menegur saudaranya tersebut atau membiarkannya saja? Karena itu merupakan rizki dari Allah. Dalam hadis, orang yang lupa makan dan minum, maka itu adalah pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka apakah jika kita melihat orang yang lupa makan atau minum di bulan Ramadan, apakah kita membiarkannya begitu saja? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan iya, dibiarkan. Namun pendapat yang sahih bahwa ditegur, ditegur, tidak boleh kita membiarkannya. Jika kita melihat saudara kita lupa makan atau minum, maka yang harus baik kita adalah menegurnya, menegurnya. Kenapa? Karena ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan hal tersebut merupakan kemungkaran yang harus ditegur. Perbuatan makan dan minum ketika dia puasa ini merupakan kemungkaran, merupakan kemungkaran, dan kemungkaran harus ditegur. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih. Dia mampu untuk menegurnya dengan lisannya atau menegur, mencegahnya dengan perbuatannya, maka wajib bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Maka ketika kita melihat saudara kita makan atau minum di siang bulan Ramadan dan dia lupa, maka hendaknya kita untuk menegurnya dan tidak membiarkannya dengan alasan bahwa itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembatal puasa yang pertama, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kemudian pembatal yang kedua adalah al-jima. Yubtilu siyama bil jima, faman jama'a wa huwa sha'imun batula siyamuhu. Berhubungan, bersenggama. Barang siapa yang melakukan al-jima di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal. Maka puasanya batal. Hal itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ija'ahu rajulun. Faqala ya Rasulullah halaktu. Suatu ketika kami sedang berduduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada Rasul, menghampiri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, celaka, aku telah celaka. Maka Rasul bertanya, ada apa denganmu? Malak, ada apa denganmu? Faqala waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun. Wahai Rasul, aku telah terjatuh, aku telah berhubungan dengan istriku dalam keadaan aku berpuasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyebutkan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia lakukan jika dia telah melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari ketika dia berpuasa pada bulan Ramadan. Maka dia harus membayar kafarah, dia harus membayar denda. Apa dendanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabah, apakah kamu memiliki, apakah kamu, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah kamu mendapati seorang budak wanita yang mampu untuk kamu merdekakan? Faqala la, tidak wahai Rasul, aku tidak mampu untuk membebaskan satu orang budak. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan turut? apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan turut menurut? Qala la. Orang tersebut menjawab, tidak wahai Rasul, aku juga tidak kuat, tidak mampu aku berpuasa 2 bulan terus menerus. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pilihan atau jawaban yang ketiga. Qala hal tajidu it'ama 60 masakin. Apakah kamu mendapati, apakah kamu memiliki makanan yang bisa kamu berikan untuk 60 masakin, untuk 60 orang miskin? Orang tersebut juga menjawab, tidak wahai Rasul, aku orang miskin, tidak bisa memberikan makanan kepada orang miskin yang jumlahnya 60. Dalam keadaan aku ini tidak memiliki apa-apa. Fama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Fa bainama nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'iraqin fihi tamr. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'iraqin fihi tamr. Tatkala di saat itu Rasulullah SAW sedang diam, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan kepada Rasulullah SAW wadah yang berisi kurma. Faqala aina sa'il. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mana orang yang bertanya tadi? Mana orang yang tadi? Yang bertanya-tanya tadi mana? Kemudian orang tersebut mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul, khudh hadha fatasaddaq bihi. Ambillah wadah ini, ambillah makanan ini, dan sedekahkanlah makanan tersebut kepada orang lain, kepada orang miskin. Faqala ar-rajul, kemudian orang itu menjawab, a'ala afqaru minni ya Rasulullah, a'ala afqaru minni ya Rasulullah. Apakah kurma ini, makanan ini, apakah aku harus memberikan sedekah ini kepada orang yang lebih fakir dari aku wahai Rasul? Fa wallahi ma baina labataiha ahla baitin afqara min ahli baiti. Demi Allah wahai Rasul, sesungguhnya tidak ada lagi orang yang paling fakir dari penduduk kampung ini kecuali aku. Demi Allah, tidak ada orang yang lebih miskin keadaannya, lebih fakir, lebih membutuhkan keadaannya daripada aku, lebih membutuhkan kurma ini, makanan ini daripada aku. Kemudian Rasulullah SAW fadhahikan Nabi SAW, maka Rasulullah SAW beliau tertawa sampai tampak gigi geraham beliau atau gigi taring beliau. Summa qala at'imhu ahlak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu berilah makanan kepada keluargamu, beri, gunakanlah kurma tersebut untuk memberi makan keluargamu. Intinya dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang telah melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, maka dia telah batal puasanya. Dan jika dia melakukan hal tersebut dengan sengaja, dalam keadaan dia tahu keharaman larangan untuk menggauli istri di siang hari bulan Ramadan, barang siapa yang mengetahui keharamannya, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yaitu yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu yang pertama adalah membebaskan 1 orang budak. Jika dia tidak mendapatkan budak, maka dia berpindah, yaitu memberi makan atau berpuasa selama 2 bulan penuh. Selama 2 bulan penuh. Atau jika dia tidak mampu, maka yang terakhir dia memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Kemudian permasalahan, sedikit permasalahan kita rinci terkait al-jima, yaitu terkait hubungan di siang hari bulan Ramadan. Yang dimaksud al-jima di sini adalah yaitu al-jima yaitu berhubungan, memasukkan al-zakar, memasukkan al-zakar sampai ke dalam al-farj al-mar'ah. Inilah yang dimaksud al-jima. Adapun di luar, jika dia hanya melakukan atau pemanasan saja dan tidak sampai masuk, maka di sini tidak teranggap sebagai al-jima. Maka di sini dia masih sah puasanya. Maka jika seseorang telah berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, dengan sengaja dan dia tahu keharamannya, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Membayar kafarah tadi, yaitu yang pertama adalah yaitu membebaskan seorang budak jika dia tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan penuh, dan jika dia tidak mampu maka memberikan makan 60 orang miskin. Tapi sana ada beberapa permasalahan, namun kita ringkas. Apakah bagi wanita juga diwajibkan bagi mereka untuk membayar kafarah jika dia telah melakukan al-jima? Apakah diwajibkan pula bagi wanita untuk membayar kafarah? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, dan pendapat yang sahih bahwa iya, wanita juga mendapat kewajiban kafarah. Wanita juga mendapat kewajiban kafarah. Hal itu dikarenakan asal hukum yang berlaku kepada laki-laki itu juga hukumnya berlaku kepada wanita, itu juga hukumnya berlaku kepada kaum wanita. Kemudian pembatal puasa yang berikutnya, yang ketiga adalah al-qai, yang disebutkan oleh muallif di sini al-qai, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Pembahasan muntah dengan sengaja ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara para ulama yaitu pendapat jumhur, mayoritas para ulama, bahwa as-saum, bahwa puasa itu batal dengan muntah sengaja. Seseorang yang muntahkan dirinya, sengaja dia muntahkan, maka ini membatalkan puasa. Ini pendapat mayoritas atau jumhur para ulama. Dan di sana ada pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang insyaallah lebih sahih, bahwa al-qai, bahwa muntah itu tidaklah membatalkan puasa. Ini pendapat sebagian ulama, bahwa muntah tidaklah membatalkan puasa, baik itu muntah yang sifatnya sengaja maupun tidak sengaja, maupun tidak sengaja. Adapun jawaban terhadap hadis yang menyebutkan bahwa man zara'ahu al-qai'a falaysa 'alaihi qada'u wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Ada dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang muntah tanpa sengaja maka dia tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqada. Maksudnya tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya, yakni batal puasa dia. Ini hadis yang diperselisihkan oleh sebagian para ulama tentang kesahihannya. Sebagian mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Di antara para ulama yang menyebutkan, yang berpendapat bahwa hadis ini dhaif adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan bahwa hadis ini la yasihhu isnaduh, bahwa hadis ini tidak sah sanadnya. Tidak sah sanadnya. Perlu diketahui bahwa Imam Bukhari merupakan imam yang sangat sulit untuk membaifkan hadis, atau beliau sulit untuk menjarah seseorang. Beliau tidak bermudah-mudahan dalam perkara al-jarh. Beliau tidak bermudah-mudahan dalam perkara mencela suatu hadis atau mencela seorang perawi tertentu. Maka Imam Bukhari beliau telah mengatakan la yasihhu isnaduh, menunjukkan hadis ini menurut Imam Bukhari tidak sah isnadnya. Dan juga diantara para ulama yang membaifkan hadis ini adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengingkari kesahihan hadis ini. Beliau mengingkari kesahihan hadis ini. Beliau mengatakan laisa min dzabi syai'in, bahwa hadis ini tidak ada, tidak teranggap sama sekali. Maksudnya tidak sahih dan tidak bisa dijadikan landasan sebagai suatu hukum tertentu. Ini menurut pendapat Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Bukhari. Oleh karena itu, wallahu a'lam, pendapat sebagian ulama yaitu yang pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Ahmad, inilah pendapat yang lebih sahih, bahwa al-qai' la iftir, bahwa muntah dengan sengaja itu tidaklah membatalkan puasa. Baik muntah itu dilaksanakan dengan sengaja, dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Adapun pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa muntah jika dilakukan dengan sengaja maka ini membatalkan puasa, dan mereka bersandar dengan sebuah hadis, man zara'a al-qai, man zara'ahu al-qai falyaqdi, man zara'ahu al-qai falaysa 'alaihi qada, wa man istaqa'a fa'alaihi ay yaqdi. Ini adalah hadis yang dhaif, ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kemudian pembatal yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah al-hijamah atau yang disebut dengan bekam. Permasalahan al-hijamah atau bekam, di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah bekam itu membatalkan puasa atau tidak? Pendapat pertama yaitu yang mengatakan bahwa pendapat bahwa bekam itu membatalkan puasa. Namun pendapat yang sahih bahwa bekam tidaklah membatalkan puasa. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa bekam itu membatalkan puasa berdasarkan sebuah hadis, aftaral hajim wal mahjum. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, aftaral hajim, telah batal puasanya atau batal al-hajim, orang yang berbekam, wal mahjum, dan orang yang dibekam, orang yang melakukan bekam dan yang dibekam. Hal itu dikarenakan zaman dahulu cara membekam yaitu dengan disedot darah itu, disedot dengan mulutnya sendiri, dengan mulutnya orang yang berbekam. Maka dikhawatirkan darah itu masuk atau hal itu membuat dia lelah, dan bisa jadi darah yang dia sedot itu bisa masuk ke mulut dia. Maka dengan ini kata Rasul, aftaral hajim wal mahjum, telah batal orang yang melakukan bekam dan yang dibekam. Inilah pendapat yang pertama berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani, bahwa bekam itu membatalkan puasa. Dan di sana ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur al-ulama, pendapat mayoritas para ulama. Dan inilah pendapat yang sahih bahwa bekam tidaklah membatalkan puasa, bahwa bekam tidaklah membatalkan puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu di antara para sahabat yang termasuk sahabat yang lama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu ketika ditanya oleh sahabat yang lain, "Akuntum takrahunal hijamah lisaim fi ahdi Rasulillah?" Apakah engkau wahai Anas, apakah kalian wahai Anas, engkau wahai Anas dan juga para sahabat yang lain membenci al-hijamah, membenci perbekaman di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang itu berpuasa? Maka Anas bin Malik menjawab, "La, kami tidak membenci hal tersebut. Kami tidak membenci hal tersebut kecuali illa min ajli dha'f, kecuali dalam satu hal, kecuali dalam satu perkara, satu keadaan, yaitu ketika seseorang merasa lemah sekali. Ketika seorang merasa lemah, maka di sini baru membatalkan puasa. Maka di sini baru membatalkan puasa." Maka dari hadis Anas ini menunjukkan bahwa para sahabat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah SAW para sahabat tidak membenci al-hijamah bagi orang yang berpuasa. Di sini menunjukkan al-hijamah, berbekam saat berpuasa itu tidaklah membatalkan puasa. Dan juga di antara dalil yang yang menunjukkan bahwa al-hijamah tidaklah membatalkan puasa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, yang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, dan sanadnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil qiblati wal hijamah." bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ar-rukhsah, telah memberikan keringanan. Telah memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan melakukan al-hijamah, dan telah melakukan al-hijamah. Ini hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa bekam itu tidaklah membatalkan puasa, yaitu hadis Abi Sa'id bahwa Rasulullah SAW telah memberikan keringanan, telah memberikan keringanan. Dan yang namanya keringanan itu, kata para ulama, yang namanya rukhsah, yang namanya keringanan itu terjadi setelah adanya kewajiban. Keringanan itu tidak mungkin terjadi tanpa apa-apa. Keringanan itu terjadi setelah adanya kewajiban. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa hadis yang menunjukkan bahwa orang yang berbekam itu membatal puasanya, ini adalah hadis yang telah dihapus. Hadis yang telah dihapus hukumnya, telah mansukh, telah dihapus hukumnya. Maka hadis yang digunakan oleh pendapat pertama yang lafadznya adalah aftaral hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan yang dibekam itu puasanya batal, ini hadis yang mansukh, hadis yang telah dihapus hukumnya. Dikarenakan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW telah memberikan keringanan bagi seorang yang berpuasa itu untuk berbuka atau untuk berbekam. Boleh seorang berpuasa itu untuk berbekam, dan hadis ini sahih. Hukumnya hadis ini adalah hadis yang sahih dan memiliki hukum rafa', memiliki hukum yang sampai kepada Rasulullah SAW. Maka pendapat yang sahih bahwa al-hijamah, bahwa berbekam itu tidaklah membatalkan puasa, kecuali jika bekamnya itu sampai membuat dia lelah. Maka di sini menurut pendapat Anas bin Malik bahwa orang yang dia jika dibekam sampai rasanya lelah sekali, maka di sini barulah membatalkan puasa, barulah membatalkan puasa. Kemudian poin yang berikutnya, yang membatalkan puasa adalah baik, atau mungkin itu saja yang perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Mungkin itu perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Kemudian di sana ada beberapa permasalahan terkait permasalahan-permasalahan yang difatwakan oleh para ulama, apakah itu merupakan pembatal puasa atau tidak. Bisa ada beberapa permasalahan yang modern yang ada pada zaman-zaman sekarang ini, seperti bikhokh ar-rabu dalam bahasa kita adalah bronkodilator, yaitu alat yang semprotkan ke mulut, seperti misalnya orang yang terkena penyakit asma dalam rangka untuk mengobati, meredakan sejenis penyakit asma. Sebuah alat yang berisikan obat yang membuka saluran bronki yang menyempit oleh denyutan disebabkan suatu penyakit tertentu. Maka di sana ada sebuah alat yaitu yang disemprotkan ke mulut. Apakah ini membatalkan puasa? Yang mana alat ini terdiri dari air, dan juga dalam alat ini ada oksigen dan juga ada bahan-bahan kimia yang lain. Apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya adalah bahwa ini tidaklah membatalkan puasa, bahwa bronkodilator ini tidaklah membatalkan puasa, alat semprot yang seperti ini tidaklah membatalkan puasa. Inilah fatwa Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Uthaymin, dan juga fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah bahwa perkara ini tidaklah membatalkan puasa, karena ini tidak termasuk makan dan minum. Hanya saja dia menyemprotkan udara atau sedikit cairan yang sangat sedikit sekali sifatnya. Jika ada air yang keluar dari alat tersebut, itu sifatnya sedikit sekali, tidak berpengaruh. Seperti halnya mungkin masih banyak ukuran atau masih banyak ludah. Banyaknya mungkin masih banyakkan ludah daripada air yang terdapat pada alat tersebut. Tidak mungkin masuk sampai ke lambung. Jika masuk itu pun mungkin hanya kecil, sedikit sekali jika air tersebut masuk ke lambung. Dan ini tidaklah membatalkan puasa. Ini diberi udzur. Sebagaimana seorang menelan ludah, seorang tentunya dia pasti ada, setiap waktu dia mesti butuh untuk menelan ludah dia. Ini tidaklah membatalkan puasa. Kemudian juga perkara yang selanjutnya, yaitu min dhar al-mi'dah, atau dalam bahasa kita alat yang digunakan untuk melihat dalam perut dengan cara masukkannya lewat mulut, terus dimasukkan sampai masuk ke rongga mulut, leher, terus masuk ke dalam lambung. Apakah ini membatalkan puasa? Pendapat yang sahih bahwa hal ini tidaklah membatalkan puasa, bahwa hal ini la iftir, tidaklah membatalkan puasa. Dengan syarat tentunya, dengan syarat yaitu jika alat tersebut dimasukkan tanpa disertai suatu madah, suatu benda yang ada lemak atau asupan makanan. Jangan sampai ketika alat tersebut masuk ke dalam lambung untuk melihat isi lambung misalnya, alat itu tidak disertai dengan minyak atau makanan atau jenis makanan atau asupan makanan, tidak disertai perkara-perkara tersebut, maka di sini tidaklah membatalkan puasa. Namun jika alat itu masuk dan disertai cairan-cairan tertentu yang masuk sampai ke lambung cairan tersebut, maka ini membatalkan puasa. Demikianlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, inilah fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian perkara yang selanjutnya yaitu dawaul al-ghurghurah, obat kumur-kumur. Di sana ada jenis obat yang digunakan untuk berkumur-kumur. Ini pula tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa selama dia tidak menelannya. Selama dia tidak menelannya, maka itu tidak membatalkan puasa. Inilah fatwa Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian perkara yang selanjutnya yaitu mu'attir al-fam, atau pengharum aroma mulut, pengharum mulut. Ini tidaklah membatalkan puasa, tetapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa ini perkara yang makruh, perkara yang makruh. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan yakfi an isti'mal al-bukhakh bisiwak alladhi hatta fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu cukup untuk tidak menggunakan pewangi mulut. Seorang cukup tidak perlu dia untuk menggunakan pewangi mulut ketika dia berpuasa. Karena di sana sudah ada perkara yang lebih utama, lebih aula, yaitu as-siwak, yang mana itu sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup seorang mengganti dengan bersiwak jika mulutnya bau. Wa idza sta'mala al-bukhakh wa lam yasil ila halqi fala ba'sa bih. Tetapi jika seorang menggunakan aroma mulut tersebut, pengharum mulut itu, maka ini tidaklah membatalkan puasa selama dia tidak menelannya. Ma'an ar-ra'iha fi fami shaim huwa atharus siyam. Dalam keadaan aroma yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu, ini adalah athar, adalah pengaruh dari puasa, pengaruh dari puasa. Aroma mulut itu pengaruh dari as-shaum. Wa atharu ta'ati mahbubatun ila Allah taala, dan athar-athar ta'ah, athar pengaruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, la khalufu famis sha'im atyabu 'indallah min rihil misk. Aroma bau yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai daripada, di sisi Allah lebih Allah sukai daripada aroma misik. Maka tidaklah membatalkan puasa jika dia menggunakan pengharum atau pengharum mulut. Kemudian perkara yang selanjutnya, masalah-masalah yang selanjutnya yaitu hafrusin, mencabut gigi atau melubanginya atau menambal gigi, maka ini tidaklah membatalkan puasa. Ini tidaklah membatalkan puasa, membersihkan gigi dan seterusnya. Ini tidak ada kaitannya dengan pembatalan puasa. Kemudian qatratul af, obat tetes hidung. Tetes hidung. Di sana terdapat dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang sahih bahwa tetes hidung itu membatalkan puasa. Obat tetes hidung membatalkan puasa. Inilah fatwa bin Baz, Abdul Aziz bin Baz, dan juga Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, balut bil istinsyaq illa antakuna sa'iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, balut bil istinsyaq illa antakuna sa'iman. Sempurnakanlah istinsyaq engkau, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Orang yang berpuasa tidak boleh dia berlebih-lebihan dalam al-istinsyaq, karena itu dikhawatirkan airnya akan masuk ke dalam hidung dan sampai ke lambung. Maka tetes-tetes hidung ini tidak apa, membatalkan puasa. Tetes hidung ini membatalkan puasa dikarenakan air tetesan hidung itu akan masuk ke, sama masuknya ke mulut, sama juga masuknya ke aliran-aliran saluran dari mulut. Hidung sama merupakan alat apa yang bisa masuk ke dalam perut, yang bisa masuk ke dalam perut. Seperti misalnya orang yang sakit yang dia tidak bisa makan dari mulutnya, maka dokter memasang makanan itu dimasukkan lewat hidung, dimasukkan alat atau selang untuk pengganti makanan lewat hidungnya. Jika dia tidak bisa lewat mulut, maka penggantinya adalah hidung. Maka di sini menunjukkan bahwa hidung dan mulut sama saja, jika masuk darinya makanan, maka ini membatalkan puasa. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu oksigen, gas oksigen. Apakah ini membatalkan puasa? Oksigen itu adalah apa? Hanya sekedar hawa, hanya sekedar udara, dan tidak mencakup apa-apa. Maka ini tidaklah membatalkan puasa. Oksigen tidaklah membatalkan puasa. Oksigen bukanlah makanan dan minuman, dan tidaklah membatalkan puasa. Dan juga tidak ada air yang terdapat pada oksigen. Itu sama seperti seorang bernafas, tidak menggunakan oksigen. Hanya udara saja yang masuk ke paru-parunya. Inilah oksigen. Maka oksigen tidaklah membatalkan puasa. Kemudian masalah selanjutnya yaitu bius. Bius, apakah bius itu membatalkan puasa? Bius itu ada dua macam, ada dua macam. Bius yang sifatnya menyeluruh, total, dia tidak sadar apa-apa lagi. Dan juga yang kedua bius, ada pun yang kedua bius yang tidak total atau setengah, setengah saja, tidak total sampai dia tidak sadar. Maka jenis bius yang pertama, yang total, ini dirinci. Jika dia terbius total dari fajar sampai maghrib tidak sadar sama sekali, maka di sini puasa dia tidak sah. Tetapi jika dia sadar di siang harinya, tidak sampai satu harian penuh dari fajar sampai maghrib, maka di sini puasa dia tetap sah, tidak membatalkan puasa. Bius tidaklah membatalkan puasa, kecuali dia dibius sampai dari waktu subuh sampai lewat waktu maghrib tanpa sadar sama sekali. Maka di sini sama seperti orang yang pingsan. Bius itu keadaannya sama seperti orang yang pingsan. Orang yang pingsan telah kita bahas atau belum ya? Pingsan itu telah kita bahas pada pembahasan di cendana. Inilah beberapa permasalahan terkait pembatal-pembatal puasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam. Wabarik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.